Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Fiqh Muyassar. Setelah kita selesai dari permasalahan salatul khauf, kita masuk pada bab pembahasan yang berikutnya, bab yang ke-12 dari kitab shalah. Qala al-bab ats-tsani 'ashar fi shalati al-'aidain. Bab yang ke-12 tentang salat Id, salat kedua hari raya Id. Qala wal aidani huma aidul adha wa aidul fitri. Dua hari raya atau dua hari Id yang dimiliki oleh kaum muslimin ialah aidul adha, hari raya besar kaum muslimin aidul adha, wa aidul fitr, dan aid al-fitri. Wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyyatun, dan kedua hari raya tersebut lahu munasabah, memiliki munasabah, perayaan yang syar'i, Idul Adha dan Idul Fitr memiliki perayaan yang syar'i. Fa'idul Fitr bimunasabati intihail muslimina min siyami syahri Ramadan. Idul Fitri dalam rangka merayakan intiha al-muslimin, selesainya kaum muslimin dari berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Idul Fitri perayaan untuk apa? Yaitu untuk merayakan selesainya kaum muslimin dari selesainya puasa di bulan Ramadan. Wal adha adabun Idul Adha, maka bimurasabati ikhtitami ashri dhil hijjah. Di munasabah ikhtitami ashri dhil hijjah, dalam rangka merayakan penutupan atau selesainya 10 pertama bulan dhul hijjah. Dalam rangka merayakan selesainya 10 pertama bulan dhul hijjah, yang mana 10 pertama di bulan dhul hijjah ini merupakan hari-hari yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang hamba yang beramal dengan amalan salih yang dia kerjakan di hari tersebut, kecuali amalan itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fi sabilillah, daripada amalan yang dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka diadakanlah setelah selesai 10 hari di awal bulan Dzulhijjah selesai, diadakanlah perayaan dalam rangka merayakan hari-hari besar kaum muslimin. 10 hari tersebut dirayakan dengan Idul Adha dan juga merayakan Al-Hajj bagi orang yang haji. Inilah dua hari raya yang dimiliki oleh kaum muslimin, dan di sana ada hari raya yang ketiga yang dimiliki oleh kaum muslimin, yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Hari Jumat ini termasuk hari Id kaum muslimin yang sifatnya berulang setiap pekannya. Adapun Idul Adha dan Idul Fitr terulang setiap tahun. Adapun Idul Usbu adalah Yaumul Jum'ah. Jadi ada lebaran tahunan dan ada lebaran mingguan. Lebaran tahunan yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Adapun lebaran yang mingguan adalah Yaumul Jum'ah. Hanya inilah yang ada dalam agama kita. Lebaran atau perayaan-perayaan Id yang disyariatkan dalam agama kita adalah tiga ini. Tidak ada yang lainnya. Adapun Id al-Maulid, kelahiran seseorang, atau Id lahirnya Rasulullah SAW, atau Id kemenangan peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, atau perayaan-perayaan yang lainnya, atau Id merayakan tahun pertama atau tahun baru, tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi, maka ini semua bukanlah termasuk bagian dari Islam. Ini adalah perkara yang baru, tidak termasuk dari perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya itulah perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, tentu mereka terlebih dahulu yang melakukan hal ini. Lihatlah para sahabah, lihatlah generasi-generasi awal dari umat, tidak ada satupun dari mereka yang merayakan hari-hari besar di lain ketiga hari ini. Di lain ketiga hari ini. Qala wa summiya 'idan li'annahu ya'udu wa yatakarraru fi waqtihi. Hari 'id itu dinamakan sebagai 'id dikarenakan ya'ud dari kata 'awada. Dikarenakan 'id itu kembali, wa yatakarrar dan berulang. Fi waqtihi, di setiap waktunya. Di setiap waktunya dia berulang. Setahun sekali, setahun dua kali. Idul Fitri setahun sekali. Demikian juga Idul Adha setahun sekali berulang. Demikian juga Id Yaumul Jumu'ah. Disebut Id dikarenakan hari tersebut berulang setiap tahunnya atau di setiap waktunya. Inilah Yaumul Id. Qala al-mas'alah al-ula hukmuha wa dalilu dhalika. Permasalahan yang pertama dari pembahasan salatul Id adalah hukum salat Id dan dalil tentangnya. Qala salatul Idi fardu kifayah. Salat Id hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum salat Id terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan fardu kifayah, yang artinya jika ada sebagian orang yang cukup telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka dosa itu gugur dari yang lainnya. Itu fardu kifayah. Ada yang pendapat yang lain yang mengatakan fardu ain, wajib bagi setiap kepala, bagi setiap orang yang mampu, yang terkena kewajiban, wajib dia untuk melaksanakan salat Id. Ada juga yang mengatakan sunnah. Ada juga yang mengatakan sunnah, tidak termasuk fardu kifayah dan juga tidak termasuk fardu ain, hanya saja sunnah. Dan pendapat yang sahih, yaitu pendapat yang dipilih oleh muallif di sini, atau terdapat khilaf, dan yang lebih dekat, yang lebih kuat sebagaimana akan dijelaskan oleh beliau, yaitu bahwa salatul Id adalah fardu ain. Salatul Id adalah fardu ain. Salam. Salat Id adalah fardu ain. Kenapa? Dalilnya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta an-nisaa al-huyyad wa dhawati al-khudur an yakhrujna ila al-musalla fil Id. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan, sampai-sampai memerintahkan manusia semua untuk keluar melaksanakan salat Id, sampai-sampai beliau memerintahkan para wanita. Para wanita diperintah oleh Rasul untuk ikut serta keluar. Bahkan tidak hanya itu, sampai-sampai wanita yang haid, yang sekalipun kondisinya haid, tetap diperintah Rasul untuk keluar menyaksikan salatul Id. Wa dhawatil khudur, dan gadis-gadis yang masih belum menikah atau gadis-gadis pingitan, yang asalnya mereka itu tepatnya di rumah, tidak keluar. Nabi merintahkan di saat Id untuk keluar. Maka di sini menunjukkan perintah yang amat kuat dari Rasulullah SAW. Tidak hanya laki-laki yang disuruh keluar, sampai-sampai wanita yang haid sekalipun harus diperintah Rasulullah SAW untuk keluar. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa salatul Id hukumnya fardu ain, berdasarkan perintah Rasulullah SAW ini. Inilah fatwa atau yang dikuatkan, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya dari para ulama. Pendapat yang dipilih mu'alif di sini adalah pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Salat Id hukumnya fardu kifayah menurut sebagian ulama. Idza qama biha al-ba'd saqata al-ithmu 'anil baqin. Jika sebagian telah melaksanakan salat Id di kampung tersebut, maka dosa itu gugur dari yang lainnya. Wa idza turikat minal kulli athimal jami'. Tetapi jika semua meninggalkan salat Id, satu kampung meninggalkan salat Id, maka semuanya berdosa. Inilah makna fardu ain. Namun pendapat yang sahih bahwa salat Id adalah fardu salat Id, pendapat mu'alif di sini fardu kifayah. Pendapat yang sahih adalah fardu ain. Li'annaha min sya'airil Islami adh-dhahirah. Dikarenakan salat Id merupakan di antara syiar-syiar Islam yang zahir, yang tampak jelas. Walainnahu sallallahu alaihi wasallam dawama alaih, dan juga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dawam menjaga salat Id tersebut. Wa kadzalika ashhabahu min ba'dih, demikian pula para sahabat setelah beliau. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha hatta an-nisa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mengerjakan salat Id sampai-sampai wanita. Illa annahu amara al-huyadha bi'tizalil musalla, hanya saja beliau memerintahkan wanita yang sedang haid keluar menuju salat Id, tapi tidak masuk ke tempat salat, tidak masuk ke tempat salat, mereka menunggu di belakang namun menyaksikan salat Id. Wahada mimma yadullu ala ahammiyatiha, dan ini semua berdasarkan penekanan atau berdasarkan dalil-dalil ini, Nabi SAW yang pertama beliau selalu menjaga salat Id, dan juga beliau, para sahabat selalu menjaga salat Id, demikian juga perintah Rasulullah SAW sampai wanita pun disuruh keluar melaksanakan salat Id bersama kaum muslimin. Ini semua menunjukkan ahamiyatnya, pentingnya atau besarnya amalan tersebut. Wa'adhimi fadliha, dan besarnya keutamaan salat Id. Li'annaha idha amara bihan nisa'u ma'annahunna idha amara biha an-nisa'a ma'annahunna lasna min ahli al-ijtima'i farrijalu min babin awla. Dikarenakan jika beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan para wanita untuk keluar menuju musalla al-Id, yang padahal ma'annahunna, yang padahal mereka lasna min ahli al-ijtima', tidak termasuk dari pihak yang ahli al-ijtima', yang diperintahkan untuk berkumpul dalam melaksanakan ibadah seperti salat jamaah, para wanita bukanlah ahlul ijtima', para wanita bukanlah orang yang berhak atau golongan yang berhak untuk diperintahkan berkumpul-berkumpul dalam melaksanakan ibadah. Ahlul ijtima' adalah ar-rijal, ahlul ijtima' adalah ar-rijal. Adapun wanita maka tidak. Namun di sini Rasulullah SAW memerintahkan mereka yang asalnya mereka bukanlah ahlul ijtima' untuk keluar ikut berkumpul bersama kaum muslimin. Maka tentu dari perintah di sini, perintah kepada wanita di sini menunjukkan farrijalu min babil aula, menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih utama, lebih ditekankan untuk keluar menuju salat Id dan melaksanakan salat Id bersama kaum muslimin. Qala wa min ahli al-ilmi man yuqawi kaunaha fardu ainin. Dan sebagian ulama, di antara para ulama yang menguatkan pendapat bahwa salat Id itu hukumnya fardu ain. Inilah pendapat yang rajih bahwa salat Id hukumnya fardu ain. dan juga dikenal dalam salat Id terdapat izhar syair Islam jika hukumnya sunnah atau tidak fardu ain, maka tentu akan banyak yang bertakhalluf, banyak yang tidak melaksanakan salat Id, maka akan berkurang syiar Islam terlihat di antara kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat Id di tahun kedua jadi hijrah beliau ke Madinah, dan terus beliau selalu melaksanakan salat Id sampai beliau meninggal dunia. Inilah hukum salatul Id. Kemudian masalah tsaniyah, syurutuha, syarat-syarat salat Id. Wa min ahammi syurutiha, dan di antara syarat yang terpenting, dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Wujudul adadi al-mu'tabar, dan adanya jumlah yang mencukupi. Masuknya waktu salat dan adanya jumlah yang mencukupi untuk ditegakkannya salat Id. Wal istitan. Kemudian syarat yang ketiga adalah kewajiban tersebut berlaku bagi orang yang menetap. Al-istitan. Al-istitan yaitu orang yang menetap. Jadi ada tiga orang. Ada musafir, ada mukim, dan ada orang yang mustautin atau al-istitan. Mukim atau musafir, mukim dan mustautin. Musafir itu yang sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan dia laksanakan safar, kemudian dia singgah di suatu daerah tetapi masih mau melanjutkan perjalanannya, maka ini musafir. Wadih, jelas musafir, jelas mukim. Mukim adalah orang musafir yang dia berniat untuk tinggal, tapi tidak selamanya, untuk tinggal di suatu daerah, bahwa dia akan menetap di situ beberapa saat atau beberapa waktu yang tidak dia tentukan. Dia pokoknya akan menetap di situ sampai kapanpun, karena kerjaannya di sini, maka dia memilih tempat di sini untuk menetap sementara, dan dia tidak memiliki niat untuk menjadikan daerah itu sebagai kampungnya, sebagai tempat tinggal menetap dia. Maka ini orang yang mukim, ini orang yang mukim. Walaupun dia tinggal bertahun-tahun di daerah situ, selama dia tidak ada niat untuk menjadikan daerah itu sebagai kampung halamannya, dan sewaktu-waktu dia akan pergi, berpindah, maka ini masih disebut sebagai orang yang mukim. Adapun mustautin, yaitu lebih dari mukim, dia sudah berniat untuk menjadikan daerah ini sebagai kampung halaman, dan dia akan terus-menerus menetap di sini, dan dia menjadikan daerah itu sebagai kampung halamannya, maka ini disebut dengan mustautin. Dengan mustautin, sebagai ulama mengatakan, orang yang mukim adalah orang yang memiliki niat untuk tinggal lebih dari 4 hari di suatu daerah, maka ini sudah disebut mukim. Jika ada seorang yang musafir kemudian dia singgah di suatu tempat dan dia berniat untuk tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari, maka ini sudah teranggap sebagai orang yang mukim. Selama orang tersebut tidak berniat untuk menjadikan tempat itu sebagai kampung halamannya, maka ini adalah orang yang mukim. Namun ada orang mustautin, yaitu orang yang menetap dan dia menjadikan tempat tersebut sebagai kampung halamannya, maka ini disebut mustautin. Maka syarat salat Id adalah yang pertama masuknya waktu, yang kedua adanya jumlah yang mencukupi, yang ketiga adalah mustautin, orang yang menetap, yang menjadikan kampung itu sebagai kampung halamannya. Fala tajuzu qabla waqtiha, maka tidak boleh salat Id dilaksanakan sebelum masuk waktunya atau di luar waktunya. Wala tajuzu fi aqalli min thalathati ashkhasin. Syarat yang pertama tadi harus masuk waktu, maka tidak boleh di luar waktu, sebelum waktu atau sudah lewat waktu, tidak boleh. Syarat yang kedua, adanya jumlah yang mencukupi. Maka tidak boleh wala tajuz aqal min thalathati ashkhas. Berapa jumlah yang mencukupi tersebut? Terdapat khilaf antara para ulama, pendapat yang sahih yaitu bahwa jumlah paling sedikit ditegakkannya salat Id adalah 3. Tidak boleh kurang dari 3. Wala tajuz fi aqalli min thalathati ashkhas. Tidak boleh kurang dari 3 orang. Ya, kurang dari 3 orang di suatu daerah, misalnya daerah kafir, kurang kaum muslimin dari 3 orang yang bisa melaksanakan salat Id, maka tidak wajib, maka tidak perlu mereka untuk melaksanakan salat Id. Wala tajibu 'alal musafiri ghairil mustautin. Dan tidak wajib bagi orang musafir ghair mustautin, orang musafir yang tidak menetap, yang tidak menjadikan tempat tersebut sebagai kampung halamannya. Demikian juga tidak wajib bagi orang yang mukim, namun sunnah. Orang yang mukim tidak wajib, namun sunnah. Maka wajibnya itu hanya bagi orang yang mustautin. Inilah syaratnya, kita akan bahas kapan, akan rinci setelah ini. Qala al-mas'alah ats-tsalitsah. Permasalahan yang ketiga, al-mawadhi' allati tusalla fiha, allati tusalla fiha. Al-mawadhi', tempat-tempat yang ditegakkan padanya salat Id. Tempat-tempat yang dikerjakan padanya salat Id. Di manakah tempat didirikannya salat Id? Qala yusannu an tusalla fi as-sahra'i kharij al-bunyan. Disunnahkan salat Id itu dilaksanakan di sahra, di padang yang luas, di tanah lapang. Kharij al-bunyan, di luar bangunan, di luar bangunan. Tidak di dalam bangunan. Walaupun bukan masjid, tapi misalnya di gedung serbaguna atau di gedung, maka ini tidak disyariatkan. Yang sunnah adalah di tanah lapang, terlihat, bebas dari bangunan-bangunan atau bebas dari atap dan dinding di sebelah-sebelahnya, di tanah yang lapang. Kharij al-bunyan, di luar bangunan. Di hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al musalla. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruj, beliau keluar fil fitr, di hari Idul Fitr dan Idul Adha, ila al musalla, ke menuju musalla, menuju tempat salat musalla, yaitu tempat untuk dilaksanakan salat Id padanya, itu di luar, di tanah yang lapang. Wal qasdu min dzalik, tujuan dari itu, kenapa tidak dilaksanakan salat Id itu di masjid atau di tempat yang tertutup atau di dalam gedung, tujuannya adalah wallahu a'lam izharu hadhihi syari'ati syari'ah wa ibraziha. Tujuannya adalah untuk izhar, menampakkan syiar Islam ini, wa ibraziha, dan menunjukkannya dan menjelaskannya, menunjukkan syiar Islam itu betul-betul tampak dan terlihat di saat Idul Adha dan Idul Fitr. Ini asalnya. Maka yang sunnah yaitu salat di tanah lapang, di musalla, bukan di masjid, bukan di bangunan. Wa yajuzu salatuha fil masjidil jami'. Dan boleh salat Id dilaksanakan di masjid jami', di masjid jami', masjid agung, masjid agung atau masjid jami' yang besar, yang bisa menampung banyak kaum muslimin, sehingga tidak pecah di masjid-masjid yang kecil. Masjid jami', masjid yang besar, ini boleh. Min udhrin, jika ada udhur. Jika ada udhur, tapi asalnya tidak, asalnya tetap keluar. Jika ada udhur, maka boleh. Apa contohnya udhur? Seperti kal motor, seperti hujan, warih, angin kencang, warih asyadid, dan yang semisalnya. Angin kencang, atau debu, atau cuaca yang tidak mendukung, dan seterusnya dari udhur, udhur yang lain, maka di sini boleh dilaksanakan sholat id di masjid jami', masjid agung. Jadi tempat dilaksanakan sholat id yaitu di mana? Di musalla, di tanah luas atau tanah lapang. Apakah ini juga berlaku di Masjid An-Nabawi dan Masjidil Haram? Jawabannya, jika di Madinah, maka yang sunnah bagi mereka adalah menuju ke musalla, bukan melaksanakan sholat id di Masjid An-Nabawi. Adapun di Masjidil Haram, maka kata para ulama, dari zaman Rasul dan juga zaman sahabah, sholat id tetap dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Adapun di Masjid Nabawi, maka demikianlah Rasulullah SAW dan juga para sahabah, di saat id mereka keluar menuju musalla, tidak melaksanakan sholat id di Masjid Nabawi. Kemudian qala al-mas'alah ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat, waktuha, waktu ditegakkannya salat id, kapan waktu boleh seseorang melaksanakan salat id. Qala wa waktuha ka salati ad-duha ba'da irtifa'i syamsi qadra rumhin ila waqti az-zawal. Waktunya adalah seperti salat duha, seperti waktu salat duha. Kapan itu waktu salat duha? Yaitu ba'da irtifa'i syams, setelah naiknya, setelah tingginya matahari seukuran rumh, seukuran tombak. Ila waqti zawal, terus itu mulai waktu dari meningginya matahari, kurang lebih seukuran satu tombak, terus berjalan waktunya sampai waktu zuhur, sampai tergelincirnya matahari, sampai datang waktu zuhur. Inilah waktu salat id, yaitu sama seperti waktu salat duha. Maka tidak boleh salat id dilaksanakan sebelum atau habis subuh langsung matahari masih belum keluar, tidak boleh. Jadi waktu salat id seperti waktu salat duha, li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu, dan ini kurang lebih yaitu sekitar 1/4 jam setelah terbitnya matahari. 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Saya menjelaskan oleh Syekh Al-Taymin, antara terbit matahari sampai meningginya seukuran satu tombak, itu seukuran 1/4 jam, 15 menit. Itu mulai waktunya. Lianahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syams. Dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafa' ar-rasyidun dan para sahabah, kanu yusallun, mereka salat setelah meningginya matahari. Wa li'anna ma qabla irtifa'i syams waqtu nahyin. Dan juga kenapa tidak boleh dilaksanakan salat id sebelum meningginya matahari? Dikarenakan waktu di saat matahari terbit sebelum meninggi seukuran satu tombak, itu adalah waktu dilarang seseorang melaksanakan sholat. Waktu-waktu yang mana di situ para penyembah matahari, mereka menyembah matahari di saat waktu-waktu yang seperti itu, di saat matahari itu terbit. Dan disinilah waktu di mana sholat sunnah yang mutlak dilarang, yaitu diantaranya yaitu di saat matahari terbit. Qala wa yusannu ta'jilul adha fi awwali waqtiha wa ta'khirul fitri li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan yang lain, disunnahkan ta'jil, menyegerakan salat Idul Adha, disegerakan di awal waktu salat Idul Adha, fi awwali waqtiha, disegerakan untuk dilakukan di awal waktunya. Wa ta'khiril fitr, dan disunnahkan untuk mengakhirkan salat Idul Fitr. Kenapa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. perasaan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menulis surat kepada Amr ibn Hazm ketika itu beliau dipilih menjadi seorang pemimpin untuk menyegerakan salat Idul Adha dan juga mengakhirkan salat Idul Fitr. Dan hikmah daripada ini disebutkan oleh muallif, qala li anna an-nas fi hajatin ila ta'jil al-adha li dhabh al-adahi. Kenapa yang sunnah di saat Idul Adha dilaksanakan salat Idnya itu di awal waktu? Dikarenakan orang-orang fi hajah, ada kepentingan, memiliki keperluan. Ila ta'jilil adha lidhabhil adahi. Mereka memiliki keperluan untuk disegerakannya salat Idul Adha. Tujuannya apa? Supaya ada waktu untuk menyembelih hewan kurban. Sehingga jika salat Id diawalkan di awal waktunya, maka tentu bagi orang yang mudahhi disunnahkan bagi dia untuk tidak memakan dagingnya, untuk tidak memakan makanan di pagi hari itu sebelum Id sampai dia menyembelih hewan kurbannya dan makan dari daging kurbannya tersebut. Ini yang sunnah. Sehingga bagi orang yang ingin berkurban ada waktu setelah salat Id, ada waktu cepat dia untuk menyembelih hewan kurbannya. Fahum, inilah pada salat Idul Adha. Qala bahum fi hajatin ila imtidadi waqti salatil fitri liyattasi'a li ada'i zakatil fitr. Fahum fi hajah, dan mereka memiliki keperluan juga, ila imtidadi waqti salatil fitr, untuk memperpanjang, mengakhirkan sedikit waktu salat Idul Fitr, diakhirkan. Lihat tasi ali ada izakatil fitr. Tujuannya apa? Supaya cukup waktu untuk membagikan zakat fitri. Idul Fitr disunahkan salat Idul Fitr tidak di awal waktu, tapi sedikit diakhirkan. Bukan akhir sekali, tapi sedikit diakhirkan. Tujuannya apa? Hikmah dari ini yaitu supaya orang yang bagi zakat ada waktu untuk mengeluarkan zakatnya dan membagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Dan waktu yang paling utama membayar zakat, zakatul fitr, yaitu sebelum salat Id. Sebelum salat Id adalah waktu yang paling utama di mana seseorang mengeluarkan zakatul fitr di waktu tersebut. Qala al-mas'alah al-khamisah, permasalahan yang kelima terkait salat Id. Qala sifatuha wa ma yuqra'u fiha, sifat tata cara salat Id dan apa yang dibaca padanya. Wa sifatuha raka'atani qabla al-khutbah, sifat salat Id adalah dua rakaat sebelum khutbah. Dua rakaat dengan ijma, para ulama sepakat bahwa salat Id adalah dua rakaat dilaksanakan sebelum khutbah. Salat Id dilaksanakan sebelum khutbah. Liqauli Umar, salatul fitri wal adha rakaatani rakaatan tamamun ghairu qasrin ala lisan nabiyikum wa qad khaba man iftara. Salat Idul Fitr dan Idul Adha dua rakaat, dua rakaat. Yani salat Idul Fitr dua rakaat, Idul Adha demikian juga dua rakaat. Tamam, sempurna. Ghairu qasr, tidak di qasr. Ala lisan nabiyikum, bukan berarti asalnya 4 rakaat kemudian 2 rakaat, tidak. Sempurna 2 rakaat itu sudah sempurna. Ala lisan nabiyikum, berdasarkan sabda nabi kalian. Waqad khaba man iftara, dan sungguh telah salah orang yang menyelisihinya, telah salah orang yang menyelisihi jumlah rakaat dari salat Id. Adapun tata caranya, qala yukabbiru fil awwali yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihrami wal istiftah. Tata cara salat Id, yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihrami wal istiftah. Bertakbir di awal kali salat setelah takbiratul ihram wal istiftah, wa qabla at-ta'awudz sittan, dan sebelum ta'awudz 6 kali takbir. Jadi maksudnya di sini bertakbir 6 kali sebelum membaca ta'awudz dan membaca Al-Fatihah. 6 kali takbir. 6 kali bukan 7 kali. 6 kali dikarenakan takbiratul ihram tidak dihitung. Kalau dihitung takbiratul ihram berarti ada 7. Takbiratul ihram tidak dihitung. Takbir yang berikutnya itu setelah takbiratul ihram ada 6 kali takbir. Jika takbiratul ihram dihitung berarti semuanya 7. Yang pertama, takbiratul ihram baca istiftah, baru takbir yang kedua, yang ketiga sampai takbir yang ketujuh. Jika takbiratul ihram tidak dihitung berarti 6. Takbiratul ihram baca istiftah, kemudian takbir 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru baca Al-Fatihah. Jadi bertakbir di awal kali takbir setelah takbiratul ihram dan istiftah, dan sebelum ta'awud sittan, 6 kali takbir. Maksudnya di sini, jika dihitung setelah takbiratul ihram dan istiftah berarti ada 6 kali takbir sebelum membaca ta'awud. Dan jika dihitung semuanya berarti ada 7 kali takbir. Wa fi tsaniyati qabla al-qira'ati khamsan. Dan di rakaat kedua sebelum membaca surat atau sebelum membaca Al-Fatihah ada 5 kali takbir. Kenapa 5 kali bukan 6 kali? Karena takbir intiqal, takbir perpindahan dari sujud menuju berdiri itu tidak dihitung. Itu takbir intiqal. Jadi 6 kali kalau dihitung sama takbir intiqalnya dihitung berarti ada 6 kali. Tapi kalau tidak dihitung berarti 5 kali takbir. Wafi thaniyati qabla al-qira'ati khamsan ghaira takbiratil ihram. Dan pada rakaat kedua sebelum membaca qira'ah, sebelum membaca surat Al-Fatihah, 5 kali takbir tanpa dihitung takbiratul qiyam, takbir untuk berdiri. Li hadithi Aisyah marfu'an at-takbiru fil fitri wa ta' wal adha fil ula sab'u takbirat wa fi thaniyati khamsu takbiratin siwa takbiratai ar-ruku'. Takbir pada Idul Fitr dan Idul Adha, kata Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, adalah 7 kali takbir di awal rakaat, dan di rakaat kedua 5 takbirat, dan di rakaat yang kedua 5 kali takbir siwa takbiratai ar-ruku, tidak termasuk kedua takbir ruku. Qala wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Punya permasalahan yang berikutnya, disunnahkan untuk yarfa', mengangkat kedua tangan di setiap kali takbir. Di setiap kali takbir disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Permasalahan yang terdapat khilaf di antara para ulama, wallahu a'lam, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat yaitu bahwa mengangkat tangan. Nah, takbiratul ihram wadih, jelas. Kalau takbiratul ihram kita pasti angkat tangan. Tapi terdapat khilaf pada takbir-takbir yang berikutnya. Takbir kedua, takbir ketiga, terus terdapat khilaf. Apakah disunnahkan untuk mengangkat tangan? Kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa ini adalah pendapat yang sahih. Dan ini yang warid, inilah yang telah tetap dari para sahabah. Dari sebagian sahabah radhiyallahu anhum, dan tidak ada dalil yang menyelisih hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan permasalahan ini, permasalahan mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram atau di saat takbir salat Id, la dakhla lil ijtihad fi, kata beliau, kata Syekhul Utsaimin, permasalahan mengangkat takbir di saat salat, mengangkat di saat takbir-takbir tambahan di salat Id ini tidak mungkin adanya, tidak mungkin termasuk permasalahan yang boleh di situ ada ijtihad, ada ijtihad di antara para sahabah radhiyallahu anhum. Kenapa? Li'annahu ibadah, karena ini termasuk ibadah. Karena ini termasuk ibadah, fahuwa harakatun fil ibadah. Maka takbir ini, mengangkat kedua tangan di saat takbir itu merupakan gerakan di saat ibadah, dan yang namanya ibadah pasti para sahabah tidak melakukannya tanpa bimbingan dan tanpa mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Jadi kita mendengar para sahabat melakukan suatu amalan yang mana amalan tersebut termasuk amalan ibadah atau amalan al-i'tiqadiyah, keyakinan atau amalan ibadah, maka tidak mungkin sahabat tersebut melakukan amalan itu tanpa didasari dengan bimbingan Rasulullah SAW atau wahyu dari Rasulullah SAW. Karena amalan karena para sahabat, mereka tidaklah melakukan perkara bid'ah dalam agama ini. Maka angkatan dalam takbir telah tabir dari beberapa sahabah radhiyallahu anhum, dan tidak ada yang menyelisih mereka. Dan juga beberapa sahabah seperti Ibnu Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mereka mengangkat kedua tangan di saat takbir Id dan juga di saat takbir salat jenazah. Maka di sini inilah pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Adapun takbir dalam salat jenazah, maka telah tabir dari hadis Ibnu Umar bahwa beliau mengangkat kedua tangan di saat takbir jenazah. Adapun takbir di saat mengangkat kedua tangan di saat takbiratul Id, itu telah tabir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Qala wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah, mengangkat kedua tangan di saat takbir. Dan juga inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Qayyim. Kemudian permasalahan yang lain, berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, tidak terkait dengan takbir tadi, afwan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kana yaskutu baina takbiratain, baina kulli takbiratain saktah yasira, walam yahfaz anhu dhikrun muayyan baina takbirat. Apa yang dibaca di saat di sela-sela takbir, kata Ibnu Qayyim, bahwa Rasulullah SAW dahulu beliau yaskut, diam di antara kedua takbir tersebut, kedua takbir tambahan, antara takbir-takbir tambahan, dengan diam sejenak. Walam yahfaz, dan tidak ada dalil dari beliau zikir-zikir tertentu baina takbirat, di antara takbir-takbir tadi, di antara takbir-takbir tadi tidak ada zikir-zikir tertentu. Inilah pendapat yang sahih, bahwa tidak ada bacaan-bacaan tertentu di saat di sela-sela takbir tersebut. Dan sebagian Allah mengatakan bertahmid dan muji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Maka kata Syekhul Utsaimin bahwa qala al-amru fi hadha wasi'. Sebagian Allah mengatakan bahwa boleh seorang muji Allah, alhamdulillah, subhanallah, dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, ini boleh, karena telah tabit dari sahabah Ibnu Mas'ud. Maka kata beliau, boleh seorang memilih. Ini dikarenakan ada sebagian sahabah yang melaksanakannya. Namun, kata beliau, yang utama yaitu tidak menyebut adzikir, tidak ada zikir di dalamnya. Adapun zikir yang sifatnya panjang, membaca zikir-zikir panjang di antara kedua takbir, maka ini tidak disyariatkan. Qala wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ini saya kan sebagai ulama dihasan oleh Syekh Al-Albani bahwa beliau mengangkat tangan di setiap takbir, thumma yaqra'u ba'da al-isti'adati jahran bi ghairi khilaf. Kemudian setelah takbir-takbir tambahan membaca isti'adah jahran bi ghairi khilaf. Hanya membaca surat. Wa yaqra'u al-Fatihah wa fil ula bi sabbihi ismi rabbikal a'la wa fil thaniyati bil ghasyiyah liqawli Samurah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aydain sabbihi ismi rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Selama baca isti'adah, membaca basmalah, kemudian membaca al-Fatihah, dan pada rakaat pertama membaca surat sabbihi ismi rabbikal a'la, dan di rakaat kedua membaca surat al-Ghasyiyah berdasarkan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa sahha anhu, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau kana yaqra'u fil ula biqaf wa fil thaniyah iqtarabatis sa'ah. Dalam kesempatan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di rakaat pertama surat Qaf sampai selesai, dan di rakaat kedua surat Al-Qamar iqtarabatis sa'ah. Ini ada 4 surat yang disyariatkan untuk dibaca di saat salat Id, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Imma sabbihis dengan al-ghasyiyah atau qaf dengan surat al-qamar. Fayura'i al-ityanu bihada marratan wa hada marratan. Maka hendaknya seorang imam memperhatikan bacaan yang sunnah ini. Sesekali dia mendatangkan ini dan sesekali dia mendatangkan yang sunnah yang lain. Namun ma'a mura'ati dhurufil musallin, bersama dengan lihat kondisi makmum, melihat kondisi awam, bukan berarti bahwa dia mengamalkan sunnah tapi memberatkan makmum. Fayakhuduhum bil arfaq, maka hendaknya seorang imam melihat yang paling lemah dari makmumnya, melihat yang paling lemah dari makmumnya sehingga dia tidak membaca surat yang sangat panjang, memberi keringanan bagi makmum. Inilah beberapa pembahasan terkait surat Id. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.